Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Masih nadhum wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aksaman kathur. Sudah selesai istilahnya ya. Wa maudhifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Al marfu' baik. Ada empat. Ini pembahasan terkait sanad apa matan? Hadzal bahth yata'allaq bis sanad aw bil matan? Hah? Ittisalu sanad itu terkait dengan sanad. Adalatul rawi, doktur rawi terkait dengan sanad rawi yang di sana. Adapun istilah marfu' waktu terkait dengan apa? Pembahasannya pembahasan apa? Hah? Sanad apa matan? Hah? Pembahasan matan. Nah, pembahasan matan yakni matan hadis. Jika diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut marfu. Jika sahabat disebut mauquf. Yang tabaqahnya di bawah sahabat tabi'in yang di bawahnya disebut maqtu. Jadi pembahasan apa? Matan. Ada kaitannya dengan kesahihan hadis? Kedhaifan hadis? Hah? Al-jawab? Hah? Ada kaitannya dengan kesahihan hadis? Apa syarat sahih hadis atau hasan hadis? Hah? Ittisalu sanad. Adalatul rawi, dhabtul rawi, adamus syudud, adamul illah. Ha? Jadi pembahasan marfu mauquf ada kaitannya dengan syarat-syarat ini? Hah? Enggak kan? Jadi ketika kita mengatakan hadis marfu mauquf itu tidak ada kaitannya dengan vonis bahwa itu sahih atau hasan atau dhaif. Nah, adapun penentuan apakah riwayat itu marfu sahih atau hasan atau dhaif ya, harus dibahas syarat-syaratnya. Tapi ketika dikatakan dia marfu itu tidak ada, jadi boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif gitu maksudnya. Ketika dikatakan itu mauquf, atharun mauquf, boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif. Fahim tum? Artinya istilah itu sendiri tidak terkait dengan vonis kesohian dan kedaifan. Karena kaitannya dengan penyandaran matan ke siapa. Fahim tuh? Nah, jadi jangan terus mengatakan, oh ini marfu, berarti sohi. Nah, fahim tuh ya? Hah? Harus dibahas. Boleh jadi marfu itu sohi, boleh jadi, dan seterusnya. Nah, ada empat marotib. Ya. Idhofah di atas Nabi disebut hadis, hah? Kursi atau hadis ilahi atau hadis, hah? Es? Rabbani. Baik. Jika hanya sampai pada Nabi, hadis marfu. Sahabat mauquf. Tabiin maqtu. Di bawah tabiin atau bawahnya, hah? Disebut maqtu, yakni al-baiqul di sini mengatakan amali tabi'in huwal maqtu, yang diidhofahkan kepada tabi'in maqtu. Jadi jika di bawah tabi'in bagaimana? Sudah kita pelajari di syarah. Apa kata Syekh di syarah? Apa itu al-maqtu? Hah? Ma udhifa ila tabi'i wa man ba'dahu. Berarti tabaqah di bawahnya tabi'i juga maqtu, yakni tabi'in. Tamam? Jadi saya kita pelajari ma'udhifa ila sahabi nu'an. Baik, ma thabata la hukmur rafi' wa ma lam yathbata hukmur rafi'. Tamam. Yani secara riwayat disebut mauquf. Tetapi hukmul ihtijaji bih, hukum berhujjah dengannya dari segi hukum, hukumnya dimaksud apa di sini? Pembahasan hukum di sini maksudnya hukum dalam hal berhujjah. Naam, ada mauquf yang lahu hukum rafa', yakni merupakan hujjah seperti hadis marfu'. Karena memiliki hukum hadis marfu'. Tamam, ada yang tidak. Apa dhabit al-mauquf lahu hukum rafa'? Alladhi laisa fihi majalun lil ijtihad, tidak ada ruang untuk berijtihad pada perkara tersebut. Naam, laisa fihi majalun lirra'i, untuk berpendapat dengan hasil pemikiran sendiri. Idzan, dengan syarat itu, naam, apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut tentunya bersumber dari siapa? Dari Nabi SAW, dari wahyu, karena tidak mungkin hasil ijtihadnya, tidak mungkin hasil pemikirannya. Jadi secara riwayat mauquf disandarkan kepada sahabat, dia yang mengucapkan atau amalannya dia, tetapi secara hukum lahu hukum rafa', karena itu tentunya sumbernya mesti dari Nabi, tidak mungkin hasil ijtihad, hasil ra'i. Fahimtum? Tayyib. Termasuk diantaranya jika seorang sahabat mengatakan minas sunnah. Naam, tidak ada sunnah lain yang dimaksud selain sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW. Naam. Begitu pula jika beritanya tentang jannah, nar, seorang sahabat memberitakan tentang perkara akhirat. Naam, lahu hukum rafi'. Tidak mungkin hasil ijtihad, ra'i, hasil pemikiran jika itu urusan ghaib. Perkara akhirat, jannah, nar. Tetapi ada syarat di sini. Ada dipersyaratkan di sini mengingat di sana tersebar riwayat Isra'iliyat, dan ada sebagian sahabat yang pernah menelaah kitab-kitab Bani Israel, dikarenakan Nabi SAW tidak melarang sama sekali hal itu. Seperti Abdullah bin Amr bin As. Naam. Beliau mengambil sejumlah besar dari kitab ahli kitab pada Ghazwat Yarmuk. Naam. Yang meremukkan kekuatan Romawi. Naam. Dan dia menelaahnya. Oleh karena itu dipersyaratkan di sini sahabat riwayat mauquf dari seorang sahabat yang matannya terkait jannah nar, syaratnya sahabat itu mada mimman mimman la yu'rafu bil akhdhi anil israiliyat, yakni termasuk dari kalangan sahabat yang tidak diketahui mengambil riwayat-riwayat Israiliyat. Karena ada kekhawatiran yang dia sampaikan itu cerita Israiliyat yang dia baca dari kitab-kitab ahli kitab. Naam, Nabi mengatakan hadits wala haraj. Nabi mengatakan hadits wala haraj. Naam, beritakan wala haraj. Baik. Adapun urusan tasdik, takdzib, ya, maka itu harus diperjelas. Nah, kebenarannya dari Al-Quran dan Al-Hadith. Baik. Faham tum? Yani mungkin ada yang bertanya, kok bisa sahabat meriwayatkan Israiliyat terkait dengan perkara-perkara akhirat? Masanya Nabi tidak melarang. Nabi mengatakan hadits wala wala haraj. Nah. Baik. Berikutnya apa? Wa hal ma udifa ila sahabi? Walam yathbuta hukmur rafi'i, hal huwa hujjatun am la? Apakah yang disandarkan kepada seorang sahabat dan tidak memiliki hukum rafi', apakah merupakan hujjah atau tidak? Yakni mauqufun. Naam, laisa lahu hukmur rafi'. Apakah hujjah atau tidak? Kalau dia tidak memiliki hukum rafi', berarti itu murni dari sahabat itu. Iya kan? Murni dari sahabat. Bukan dari wahyu. Apa itu bisa jadi hujjah padahal itu hanya dari seorang sahabat? Naqul fi hadha khilafun bain ahli al-ilm. Kami katakan dalam hal ini ada khilaf di antara ahli al-ilm. Fa minhum man qala bi annahu hujjatun. Di antara mereka ada yang mengatakan hujjah. Ini pendapat pertama. Ada yang berpendapat bahwa ya, athar mauquf dari seorang sahabat hujjah. Dalil. Bisyarti, dengan syarat. An la yukhalifa nassan. Tidak menyelisihi satu nas. Nas yang dimaksud apa? Nassan. Minal Quran. Was sunnah. Nas, Quran atau hadis. Itu yang dimaksud nas di sini. Tidak, agar dengan syarat pertama tidak menyelisihi nas Quran dan hadis. Jika menyelisihi nas Quran dan hadis, itu berarti hasil ijtihad dia dan ijtihadnya salah. Iya kan? Laisa kadzalik. Wala sahabiyan akhar. Syarat yang kedua, tidak menyelisihi sahabat yang lain. Ya. Jika ada sahabat yang lain yang menyelisihi dia, ada athar mauquf dari sahabat yang berbeda dengannya, itu menunjukkan berarti ya, ada perbedaan pendapat di situ, berarti harus ditarjih. Fa in khalafa nassan ukhidha bin nassi. Naam, apabila menyelisih nas, maka nas yang diambil tentunya. Karena itu menunjukkan bahwa sahabat itu telah berijtihad karena dia tidak mengetahui nas dalam perkara itu dan ijtihadnya keliru. Wa in khalafa sahabiyan akhar ukhidha bir rajih. Dan apabila dia menyelisih sahabat yang lain, ada riwayat athar mauquf lain yang berbeda dengannya, ukhidha bir rajih, diambil yang mana yang lebih kuat dari dua athar itu, ditarjih. Nah, salah satunya diambil dengan cara ditarjih, yang mana yang lebih kuat. Wa minhum man qala inna qawla as-sahabi laysa bihujjah. Ada yang berpendapat ucapan seorang sahabat bukan hujjah. Liish? Li'anna as-sahabiyya basharun yajtahidu. Karena seorang sahabat tidak lebih dari bashar, manusia biasa yang ia jitahidu berijtihad. Seorang mujtahid yusibu wa yukhti'u, dan dia bisa benar, bisa juga salah ijtihadnya. Nah, artinya itu hasil ijtihad. Bisa benar, bisa salah. Berarti kita tidak bisa menyetarakannya dengan nas yang merupakan wahyu untuk dikatakan sebagai hujjah atau dalil. Wa minhum man qal, di antara mereka ada yang mengatakan al-hujjatu min aqwali as-sahabati qawlu Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang merupakan hujjah dari aqwali as-sahabah, ucapan-ucapan sahabat adalah ucapan Abu Bakar dan Umar. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, iktadu billadhaini min ba'di Abu Bakr wa Umar. Iktadu billadhaini min ba'di Abu Bakr wa Umar. Hendaknya kalian meneladani dua orang yang datang setelahku. Iktida. Ya. Yakni meneladani, mengikuti dua orang yang datang setelahku, yaitu Abu Bakar wa Umar. Takdirul kalam huma Abu Bakrin wa Umar, karena marfu'. Ya. Naam, yani khabar li mubtada mahdhuf muqaddar Abu Bakr huma Abu Bakr wa Umar. Keduanya adalah Abu Bakr dan Umar. Naam, di hasyiah disebutkan bahwa ini dikeluarkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dinukil bahwa Al-Allamah Al-Albani Al-Muhaddits Al-Albani menilai sahih dalam Sahih Jami'. Wa qala aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, in yuti'u Abu Bakr wa Umar yursadu. In yuti'u, jika mereka umat menaati Abu Bakar dan Umar, yursadu, mereka terbimbing di atas petunjuk. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Wa amma man siwahuma falaysa qawluhu bihujjatin. Wa amma man siwahuma, adapun selain keduanya, selain Abu Bakar dan Umar, falaysa qawluhu bihujjatin, maka ucapannya bukan hujjah. Baik, realitasnya ada perkara yang Umar berijtihad dan salah. Hah? Karena Umar radhiyallahu anhu juga tidak lebih dari salah satu sahabat yang berijtihad. Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa qawla sahibi hadzal qabr, kata Imam Malik di Masjid Nabawi dan menunjuk ke kuburan Nabi. Ha. Kullu ahad, setiap orang, yu'khadhu min qawlihi wa yurad, bisa diambil dari ucapannya, bisa ditolak, illa qawla sahib hadzal qabr, kecuali ucapan orang yang ada di kuburan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, yani hatta Abu Bakar, hatta Umar bisa salah ijtihadnya. Tidak ma'asum, tidak ada yang ma'asum dalam usulan syariat kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya setelah Nabi tidak lebih dari mujtahid. Jelas? Ah. Kalau begitu, yang mana yang benar dari pendapat-pendapat ini? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, alladhi yadhharu li walladhi yadhharu li, yang tampak menurutku, ya, anna qawla as-sahabi hujjatun, sesungguhnya ucapan seorang sahabat hujjah, in kana min ahli al-fiqhi wal ilmi, apabila dia termasuk dari kalangan sahabat yang tergolong ditandai ini, min ahli al-fiqhi wal ilm, dari kalangan ahli fiqh dan ahli ilmu. Artinya, barakallahu fikum, as-sahabatu tabaqat, para sahabat itu tabaqat, tingkatan-tingkatan. Nah, tidak setara ilmu mereka, masuk Islamnya juga tidak bersamaan, belajarnya kepada Nabi, ya, juga tidak bersamaan. Nah, persahabatannya dengan Nabi tidak bersamaan. Baik, keilmuan fikih pemahaman mereka juga bertingkat-tingkat. Tamam? Ada di kalangan sahabat yang memang tergolong ahlul fiqh wal ilm. Nah. Wa illa falaysa bihujjah. Jika dia tidak termasuk dari kalangan sahabat yang tergolong ahlul fiqh wal ilm, maka ucapannya bukan hujjah. Lianna ba'd as-sahabati, kan sunnya sebagian sahabat, kana yafdu kana yafidu, ini bacanya kana ya yafidu, wufud, ini wufud, nah wufud yafidu, kana yafidu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية وهو ليس من الفقهاء. Karena sebenarnya sebagian sahabat kana yafidu, adalah dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari luar Madinah misalkan gitu ya, di luar Madinah ya, datang berkunjung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa yatalaqqa minhu, dan talaqqi yakni mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd al-ahkam syar'iyyah, sebagian hukum-hukum syariat. Hanya ketika itu saja, saat dia datang berkunjung yafidu ala nabi. Wa huwa laisa min al-fuqaha, dan dia bukan termasuk dari kalangan fuqaha ahli fikih sahabat. Wa laisa min ulama as-sahabah, bukan dari kalangan ulama sahabah, ulama sahabat. Naam, fa hadha la yakunu qawlu hujjatan, maka ini ucapannya bukan hujjah. Nah, dia tidak seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang senantiasa mendampingi Nabi. Yang paling banyak berdampingan yang mendampingi Nabi ya adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan pada kondisi-kondisi yang lain tidak bersama Nabi, keduanya bersama Nabi. Selain keduanya ya, Uthman, Ali, dan yang lainnya. Tayyib. Termasuk fuqaha sahabat seperti misalnya Ibnu Mas'ud. Dan semisalnya yang sahabat yang memang di Madinah ya, dan banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, talaqqi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari kalangan fuqaha ulama sahabat. Nah, mereka itu yang dimaksud. Adapun yang seperti yang digambarkan Syekh, dia datang dari luar Madinah, datang berkunjung ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafidu 'alan nabi, kemudian talaqqi sebagian hukum syariat, dan dia bukan dari kalangan fuqaha ulama, okay? Tidak bisa dijadikan hujjah ucapannya. Wa hadzal qawlu wasatun bainal aqwal, dan pendapat ini adalah pertengahan antara pendapat-pendapat yang ada yang disebutkan di atas. Wa huwal qawlur rajihu fi hadhihi al mas'alah, dan ini pendapat yang terkuat ya dalam masalah ini. Tamam, tapi tetap kembali ke atas itu, ingat. Dengan syarat an la yukhalifa nassan, karena meskipun dia seorang sahabat dari kalangan ahli fikih ahli ilm, tidak lebih dari mujtahid, tadi sudah disampaikan. Jika pada perkara itu ternyata berijtihad dan yukhalifu nassan, ijtihadnya keliru, kan tidak mungkin diambil. Iya kan? Kullu ahad yu'khadhu yu'khadhu min qawli wa yurad illa sahib hadal qabr, kata Imam Malik tadi. Nah, menelisih hadis, karena hadis tidak sampai kepadanya. Kan begitu. Jika menyelisih sahabat yang lain ditarjih ya. Tayyib. Wa mal hukmu fi ma idza qala, nanti akan datang ini subhanallah. Syekh. Naam. Ya mungkin menurut kita ya, seharusnya di sini langsung diselesaikan oleh Syekh syarat-syarat itu. Tapi ini ternyata diselingi dengan pembahasan lain. Namun nanti kembali lagi Syekh ke situ. Ini nanti berapa paragraf, 3 paragraf setelahnya, Syekh akan kembali membahas ini dan menyebutkan syarat-syarat. Ini, pendapat ini. Paham dong? Ya. Wa huwa al-qawlu ar-rajih fi hadhihi al-mas'alah. Bi thalathati syurut. Mungkin antum ta'liq saja di sini. Ta'liq langsung biar faham. Wa hadzal huwa al-qawlu ar-rajih fi hadhihi al-mas'alah bi thalathati syurut kama sayati. Safha 37. ta'liq, beri rokem angka satu, tulis di samping bithalathati syurutin kama sayati, bithalathati syurutin kama sayati safha sab'in wa thalathin, bithalathati syurutin dengan tiga syarat, kama sayati sebagaimana akan datang, fi safha sab'in wa thalathin pada halaman 37 ini, halaman sebelah. Tamam? Nah, kita ikuti dulu di sini ya. Kata Syekh, "Wa mal hukmu fi ma idza qala at-tabi'i min as-sunnati kadza?" Apa hukumnya apabila seorang tabi'in mengatakan min as-sunnati kadza, termasuk sunnah, ada demikian demikian. Demikian dan demikian termasuk sunnah. Hal lahu hukmu rafi' am la? Apakah ini juga memiliki hukum rafi' atau tidak? Seperti halnya seorang sahabat mengatakan min as-sunnah kadza wa kadza. Naqul قد اختلف المحدثون في ذلك قد اختلف المحدثون في ذلك أهل الحديث mereka telah berselisih dalam perkara itu. فمنهم من قال إنه موقوف, ada yang berpendapat ucapan seorang tabi'in mengatakan min as-sunnah kadza itu mauquf, وليس من قسم المرفوع, dan tidak termasuk dalam kategori golongan marfu', kategori marfu'. Ya. Kenapa? Li'anna at-tabi'iyya lam yudrik 'ahda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna at-tabi'iyya, karena sesungguhnya seorang tabi'in lam yudrik 'ahda an-nabi. Dia tidak mencapai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bisa meriwayatkan sunnah Nabi secara langsung begitu, padahal dia tidak mencapai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلذلك لا نستطيع أن نقول فلذلك لا نستطيع أن نقول, tertulis apa di sini, إن خطأ مطبعي, خطأ مطبعي, kesalahan cetak, لا نستطيع أن نقول, يعني لا نستطيع al an apa ini, an masdariyah, harfu nasb masdar, berarti an naqula diambil darinya masdar. Jadi jika kita sambung, falidzalika la nastati'ul qawla inna ma sammahu sunnah, oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan inna ma sammahu sunnatan, inna ma sammahu sunnatan, bahwa sesungguhnya yang dia namakan sunnah, tabi'in itu namakan sunnah, faya'ni, maka yang dia maksud bihi dengannya sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sunnah nabi, tidak bisa kita mengatakan begitu. La nastati'ul qawla bidzalik, kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dinamakan oleh seorang tabi'in sebagai sunnah berarti yang dia maksud adalah sunnah nabi, tidak mampu kita mengatakan itu, karena dia lam yudrik ahdan nabi صلى الله عليه وسلم. بل يحتمل أن يريد سنة الصحابة, bahkan berkemungkinan bahwa yang dia maksud dengan sunnah, sunnah para sahabat. Sunnah para sahabat, yakni ajarannya sahabat yang dia dapati, karena dia tabi'in, muridnya para sahabat. Nah, bukan muridnya Nabi, bukan sahabat Nabi, tidak mencapai zamannya Nabi. Jadi baik. Wa qala ba'dul ulama'i bal huwa marfu'un, bahkan itu marfu'. Tamam? Marfu'. Lakinnahu mursalun munqati'. Akan tetapi itu mursal, munqati', mursal, karena itu adalah riwayat tabi'in langsung kepada Nabi, karena meriwayatkan sunnah Nabi Sementara tabi'in lam yudrik Nabi alaihissalam, ahdan Nabi saw, tidak bertemu dengan Nabi, mencapai zaman Nabi. Jadi itu mursal nanti akan datang, dijelaskan oleh Al-Baiquni rahimahullah tentang mursal. Mursal itu ma adhafahu at-tabi'iyyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma adhafahu madha? Ma adhafahu man? At-tabi'i. Ma adhafahu tabi'iyyun at-tabi'i ila an-nabi. Apa yang diidhafakan, disandarkan oleh seorang tabi'in pada riwayatnya kepada Nabi. Tabi'in meriwayatkan langsung ke Nabi. Ini namanya mursal. Jadi putusnya di ujung. Di ujung sanad. Tidak ada penyebutan sahabat. Ini sebenarnya putus maksudnya. Mursal itu putus. Tapi putusnya di mana? Di ujung sanad. Antara tabi'in dengan Nabi. Makanya diperjelas oleh Syekh, mursalun munqati'. Mursal yang putus, maksudnya putusnya di ujung sanad antara tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu saqata minhu as-sahabi. Ya, karena sesungguhnya jatuh darinya sahabat. Yang tidak ada penyebutan sahabat. Tetapi jika dipastikan bahwa yang jatuh adalah sahabat, dia mengambilnya dari, jika dipastikan bahwa dia meriwayatkannya dari sahabat, harusnya apa? Harusnya disahihkan. Kalau dipastikan bahwa ada sahabat yang jatuh yang dia meriwayatkan dari sahabat itu, kalau dia mengambilnya dari sahabat. Tapi masalahnya di sini dia meriwayatkannya dari Nabi lah langsung, tidak ada penyebutan sahabat. Nah, berarti mursalun munqati'. Nanti ada pembahasan lengkap tentang mursal. Baik. Wa yaqulu al-muradu bis-sunnati 'indahu hiya sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sisi ulama yang berpendapat dengan ini adalah sunnah Nabi. Jadi tabi'in mengatakan minas sunnah, maksudnya min sunnatin Nabi. Sunnah dimaksud sunnah Nabi. Tetapi dari segi riwayat secara sanad apa? Mursalun munqadi, karena tidak ada penyebutan sahabat. Sementara tabi'in tidak mendengar dari Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi. Berarti putus di situ, di ujung. Antara tabi'in dengan Nabi SAW. Wa umuman fa'ala kilal qawlaini, secara umum, berdasarkan menurut dua pendapat ini, in kana mursalan, apabila itu mursal, yakni menurut pendapat yang kedua tadi, itu dianggap marfu. Ya. Secara hukum ya ini. Atau periwayatan, karena sunnah dimaksud sunnah Nabi, fahuwa da'if, maka itu da'if. Jadi dari segi riwayat mursal, nah dia dhaif. Kenapa? Karena tabi'in tidak mencapai zaman Nabi. Berarti putus di situ. Berarti di sini tidak terpenuhi syarat apa? Syarat ittisalus sanad. Nah, begitu penerapan apa yang kita pelajari. Wa dhalika li'adami ittisalis sanad. Nah, berarti tidak bisa disebut sebagai marfu secara hukum. Ini jadikan hujjah seperti al-marfu. Kenapa? Karena dia putus. Beda kalau mauquf. Meriwayatkan minas sunnah, yakni sunnah Nabi, secara riwayat dia mauquf, tapi secara hukum marfu'. Naam. Yakni hujjah. Adapun ini tidak bisa meskipun yang dimaksud sunnah Nabi, karena mursal, putus. Dan yang pertama di atas itu dianggap mauquf juga tidak bisa hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena itu adalah mauquf atau kaif. Kembali ke pembahasan, apakah ucapan sahabat ajaran dari sahabat hujjah atau bukan? Kembali lagi Syekh membahas ini. Naam, setelahnya wa idza kana mauqufan fa huwa min babi qawli sahabi aw fi'li. Wa idza kana mauqufan, apabila itu mauquf, fa huwa min babi qawli sahabi aw fi'li, maka itu masuk dalam bab ucapan sahabat atau perbuatan. Jadi, ini kesimpulan dari Syekh apa tadi? Jika kita mendapati riwayat riwayat tabi'in mengatakan minas sunnah kada, bagaimana kita memahaminya? Ada dua kemungkinan. Kalau kita mengatakan sesuai pendapat yang mengatakan bahwa itu minas sunnah, sunnah dimaksud sunnah Nabi, karena yang ma'ruf dikenal kalau dikatakan sunnah, sunnahnya siapa? Sunnah Rasul. Berarti kan ini riwayat tabi'in dari Nabi, meriwayatkan sunnah Nabi, sementara dia tidak mencapai zaman Nabi, berarti putus di situ disebut apa? Ini inqita', tapi secara khusus disebut mursal. Berarti tidak memenuhi syarat ittishalus sanad. Berarti dhaif dari sisi ada muttishalis sanad. Tamam. Yang kedua, berkemungkinan sunnah dimaksud sunnah sahabat. Berarti mauquf kalau begitu. Yani tadi ini meriwayatkan dari sahabat. Berarti mauquf. Berarti itu ucapan sahabat atau perbuatan sahabat. Nah sekarang ucapan atau perbuatan sahabat hujjah atau bukan, kembali pada khilaf yang telah lewat. Tarjih Syekh diulangi di sini, waqad taqaddama al-khilafu fi hujjiyati qawli as-sahabi, dan telah lewat khilaf tentang pembahasan hujjah tidaknya ucapan sahabat, wa bayanil khilafi fi, dan penjelasan adanya khilaf pada perkara itu, wa annal qawla as-sahiha, dan bahwa sanya pendapat yang benar, huwa annahu hujjatun bi thalathati syurut. Pendapat yang benar, ucapan perbuatan sahabat adalah hujjah dengan tiga syarat. Asyartul awal an yakuna as-sahabiyyu min fuqaha as-sahabah. Sahabat itu termasuk dari fuqaha as-sahabah. Ya. Tamam. Yang kedua, an la yukhalifa nassan, tidak menyelisih nas Quran atau hadis. Al-thalith, an la yukhalifa qawla sahabin akhara, tidak menyelisihi ucapan sahabat yang lain. Fa in kana laysa min fuqaha sahabati, apabila dia tidak termasuk dari kalangan fuqaha sahabat, fa qawluhu laysa bihujjatin, maka ucapannya bukan hujjah. Wa in kana min fuqahaihim, wa in kana min fuqahaihim, apabila dia termasuk dari fuqaha sahabat, walakin khalafa nassan, syarat pertama terpenuhi termasuk fuqaha sahabat, tetapi khalafa nassan, dia menyelisih nas, fal ibratu bin nas, maka yang menjadi ya perhitungan ya dapat sandaran adalah nas, wala ibrata biqaul, dan tidak ada ya ibrah perhitungan dengan ucapan, tidak dianggap jika menyelisih nas. Wa in kana Abu Bakr wa Umar, meskipun Abu Bakr wa Umar, seperti sudah nanukil ucapan Al-Imam Malik, kullu ahadin yu'khadhu min qawli wa yuraddu illa qawla sahibi hadzal qabr. Naam, wa in kana min fuqaha sahabati, apabila itu dari kalangan fuqaha sahabat, wa lam yukhalif nassan, dan tidak menyelisih nas, walakin khalafahu sahabiyun akhar, akan tetapi dia diselisih oleh sahabat yang lain, fahada minal marfu' fa'innana natlubul murajjiha, fa'innana natlubul murajjiha, maksudnya kita menuntut ya, yakni mencari al-murajjih. Apa al-murajjih? Sisi ya yang mentarjih salah satunya. Kita mencari ya suatu penguat yang menguatkan salah satu dari dua pendapat itu, kita untuk kita pilih yang mana yang arjah, yang lebih kuat. Wajah aja. Barakallahu fikum. Ya. Difahami ya? Aktifi bihadal qadr, kita cukupkan. Masih ada tersisa ini tentang pembahasan al-marfu hukman. Sedikit. Jazakumullah khairan. Tafadhalu subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.